Tsalatsa tsalatsata as'al as'ilatin. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyyuka? Fa in ajaba bi jawabin sahihin faza wa rabiha wa sarat hufratuhu raudatun min riyadil jannati. Khabar sarat raudatan wa sarat hufratuhu raudatan min riyadil jannati. Thumma yawmal qiyamati yasiru min ahlil jannati. Wa in akhfaqa fil jawabi walam yujib fa in qabrahu fa inna qabrahu yasiru hufratan min hufarin nari wa yudayyaqu alayhi qabruhu wa yudayyaqu alayhi qabruhu hatta takhtalifa alayhi adla'uhu wal awwalu yuwassa'u lahu fi qabrihi madda basarihi wa yuftahu lahu babun minal jannati ya'tihi min ruhiha wa raihaniha wa hadha yudayyaqu alayhi fi qabrihi hatta takhtalifa alayhi adla'uhu thumma yuftahu lahu babun minan nari fayatihi min harriha wa samumiha wal iyadzu billahi. Naam. Taib barakallahu fik. Coba ilham terusin ilham. Fal ijabatu as-sahihatu. Bismillah. Fal ijabatu as-sahihatu wallati yuthabbitu wa dinil islami wan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa hada bisababil imani billahi wa rasulihi wa laisa bisababi ta'limi au bisababi ta'allumi أو بسبب تعلمي أو ثقافة أو الثقافة أو الثقافة أو عفوا أو الثقافة أو الثقافة أو الثقافة ترس فمن ليس عنده إيمان فإنه يتلقى في إجابتي وهو المنافق الذي يظهر الإيمان في الدنيا wa yubtinul kufra fa innahu la yastati'ul ijabatu wa yaqul ijabata wa yaqulu ha la adri sami'at annasu sami'tu annasa yaquluna shay'an faqultuhu Fayudrobu. Masa dia mukul? Fayudrobu. Udah enggak bisa jawab dia mukul. Fayudrobu. Gimana? Fayudrobu bimir zabatin min hadidin yasma'uha kullu syai'in ila insana wajib mustasna mansub terus walau sami'aha al insana la soiko wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Ya. Lanjut dari matan 170 mengenai adab kubur yang diimani oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan kemarin atau pertemuan sebelumnya menjelaskan tentang azab kubur, beliau menyatakan. Ya. Fa idza wudi'a al-mayyitu fi qabrih, apabila si mayit sudah diletakkan di kuburannya, wa dufina, sudah dikubur, dimakamkan, ya, wan sarafa an-nasu, orang-orang pun sudah berpaling yang nganterin dia, sudah pergi, wa innahu la yasma'u qur'ani alihi, maka dia akan mendengar suara sendal, langkah-langkah sendal mereka yang pulang. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, fa innahu tu'adu ruhuhu fi jasadih, maka rohnya akan dikembalikan ke jasadnya. Wa hadhihi hayatun barzakhiyatun, inilah kehidupan alam barzakh. La ya'lamuha illallah, enggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ya, wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Maha ya mampu atas segala hal. Wa ba'da an tu'ada ruhuhu, setelah rohnya dikembalikan fi jasadi, di jasadnya, wa yahya hayatan ukhra, dihidup kembali dengan kehidupan yang baru, yang lain, bukan kehidupan dunia. Fa ya'tihi malakan, maka dua malaikat datang padanya. Fa yas'alana, ya, fa yas'alanihi, keduanya bertanya, salasata as'ilatin, tiga pertanyaan. Man rabbuka, siapa rabbmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, wa ma nabiyuka, dan siapa nabimu, ya, apa manhajmu, ditanya enggak, ya. Fa in ajaba bi jawabin sahihin faza wa rabiha, kalau dia menjawab dengan pertanyaan jawaban yang benar, dia akan beruntung, dia akan sukses dan beruntung. Wasarat hufratuhu raudatan min riyadil jannah, dan hufrah, lubang kuburnya, akan menjadi taman di antara taman-taman surga. Summa yawmal qiyamati yasiru min ahli jannah, kemudian di akhirat dia menjadi penduduk surga. Wa in akhfaqa fil jawab, kalau dia gagal dalam menjawab, enggak bisa jawab, walam yujib, enggak menjawab, fa inna qabrahu yasiru hufratan min hufarin nar, maka kuburnya, maka lubang kubur, apa, kuburannya menjadi jurang di antara jurang-jurang neraka, lubang di antara lubang neraka. Wa yadhayyaq alaihi qabru, kuburannya disempitkan, hatta takhtalifa alaihi adla'uhu, sampai akhirnya adla'nya, tulang rusuknya itu remuk, ya, takhtalif, saling bersilang. Fal awal, yang pertama yang bisa jawab kubur, yuwassa'u lahu fi qabri, dilapangkan kuburannya, ya, madda basari, sejauh mata memandang. Wa yuftahu lahu babun minal jannah, dibukakan pintunya pintu surga. Ya'tihi min ruhiha wa raihaniha, ya, sehingga wangi dan aroma semerbak surga datang kepadanya. Ah, dia akan dapat aroma surga di kuburannya. Ya. Wa hadza yudayyaqu alayhi fi qabrin, ya. Wa hadza, yang disempitkan kuburannya, kuburannya enggak bisa jawab, hatta takhtalifa alayhi adla'uhu. Ya, sampai saling berhimpitan, bersilang itu tulang rusuknya. Tsumma yuftahu lahu babun minan nar, dibukakan pintu neraka. Wa yatihi min harriha wa samumiha. Ya, sehingga panas dan hembusan racun neraka datang ke kuburannya. Waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Kemudian, fal ijabatu sahihatu allati yusabbitullahu qailaha, maka jawaban yang benar yang Allah mengokohkan orang yang menjawabnya di kuburan, ayyakula, ya, maka dia akan menjawab dengan keteguhan dari Allah, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, wa dini al-Islam, wa di wa nabihi Muhammadun, agamaku Islam, nabiku Muhammad SAW. Karena dia sudah di dunia menyatakan radhi itu billahi rabba wa bil islami dina wa bi nabi wa bi Muhammadin SAW nabiyan wa rasulan. Dia sudah ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam agamanya, Muhammad SAW adalah Rasul dan Nabi. Ya. Wa Kemudian Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka Allah mengokohkan iman orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh. Nah, ini kata para ulama ahli tafsir, ucapan yang kokoh, qawlu sabit, ialah jawaban yang benar di kubur. Jadi orang yang jawab di kubur dengan jawaban yang benar itu karena dapat keteguhan dari Allah. Makanya ini ya, Nabi SAW mengatakan ketika baru dikuburkan seorang mayit di antara sahabat, Nabi berdoa kepada hadirin yang di pemakaman. Ya. Kata Nabi SAW, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu as-sabat." Mintakanlah ampunan kepada saudara kalian ini dan mohonkanlah kepada Allah agar dia diberikan as-sabat, keteguhan. Fa innahul an yus'alu. Saat ini dia sedang ditanya. Maka butuh keteguhan, kekokohan. Dan yang namanya kokoh, seorang mukmin dikubur ketika dia bisa jawab pertanyaan. Di dunia kita enggak ada yang kokoh, enggak ada yang aman dari fitnah. Kalau ada yang bilang di dunia kokoh-kokoh, enggak ada. Itu baru kepedean, baru merasa. Kapan seorang dikatakan kokoh? Dikubur ketika bisa menjawab pertanyaan kubur. Baru dia dapat ini. Kalau enggak bisa. Kita enggak boleh jumawa. Kita udah kokoh-kokoh. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh jumawa. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabit. Allah yang mengokohkan orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Ucapan yang teguh. Ya. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini penting ya. Kemudian kata Syekh selanjutnya, wa hadza bisababil imani billahi wa rasulih. Ini disebabkan dia bisa jawab ini karena keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Wa laisa bisababit ta'allumi aw tsaqafati. Bukan karena dia bisa jawab pertanyaan di kubur, bukan karena dia sebab dulu belajar taklim, bukan karena tsaqafah wawasan dia yang luas, enggak. Wa man laisa indahu imanun billah, siapa yang enggak punya keimanan kepada Allah, fa innama yatalakka'u fil ijabati. Ya, maka dia tidak akan bisa menjawab. Wa huwal munafiq alladhi yudhirul imana fid dunya wa yubtinu al-kufra. Itu orang munafik yang menampakkan keimanan di dunia namun menyembunyikan kekufuran di batinnya. Fa innahu la yastati'ul ijabata, dia enggak bisa jawab pertanyaan kubur. Wa yaqul ha hala adri sami'tu an-nasa yaqulu syai'an. Yaquluna syai'an fa qultuhu. Ha, saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Saya cuma dengar orang-orang mengatakan sesuatu hal, saya pun mengucapkannya. Saya dengar orang-orang berkata tentang Allah, berkata tentang Islam, berkata tentang Nabi begini, ya udah saya ikut-ikutan. Fa yudrabu fa qultuhu. Saya pun mengucapkannya. Akhirnya dia dipukul. Ya, bimirzabbatin min hadidin. Dengan ya, pentungan dari besi. Ya, yasma'uha kullu syai'in, yang didengar oleh segala hal, illal insana, kecuali oleh manusia. Dalam ayat yang lain, jin dan manusia. Walau sami'aha al-insanu la su'iqa. Seandainya manusia dengar teriakan dia, dia akan pingsan. Ya, yudillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Nah, lihat di matan 171 sekarang. Wal qabru raudatun min riyadil jannati aw hufratun min hufarin nirani. Dan kuburan adalah taman di antara taman-taman surga, atau dia adalah hufar, jurang-jurang dari jurang-jurang niran, neraka. Nah, Riyandi, faddal. Aina Riyandi? Jauhar. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qad yaqulu qa'ilun al-mayyitu yasiru turaban fa kayfa yu'adzabu wa huwa turabun. Naqulu Allahu qadirun 'ala an yu'adzabahu wa huwa turabun. Yu'adzibahu. An yu'adzibahu wa huwa turabun. Wa qadirun 'ala an yahmiya 'alayhi. Ayuhmiya. An yuhmiya 'alayhi turabun. وقد يقول قائل ما كل الناس يدفنون بعضهم يلقى في البحر وبعضهم تأكله السباع فكيف يأتيه العذاب نقول نعم يأتيه العذاب في أي مكان كان وكذلك يأتيه الملكان والإيمان بهذا هو من الإيمان بالغيب ومن الإيمان بخبر الله ورسوله أما الذي لا يؤمن بذلك ويعتمد على عقله وفكره فهذا هو الضلال المبين وعذاب القبر ونعيمه دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة بل قال العلماء إن الأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كذب بالأمر المتواتر يكون كافرا فالمعتزلة لا يؤمنون بما يحدث في القبر لأنهم عقلانيون وهم الذين يبنون الأمور على عقولهم ويسمون أدلة الشرع ظنية فأما أدلة العقل عندهم فهي يقينية فهكذا يقولون وهؤلاء هم العقلانيون عقلانيون وهم المعتزلة ومن سار على نهجهم من العقلانيين في هذا العصور ومن أدلة عذاب القبر قول الله عز وجل في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في القبر وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون فقوله عذابا دون ذلك قالوا إنه عذاب القبر وقيل هو العذاب في الدنيا ما يصيبهم من القتل والسبي وضرب الجزية وغير ذلك والآية تشمل تشمل المعنيين نعم أحسنت dari mana tadi Johar waqad yaqulu al-qailu qailu nah bisa jadi ada yang bertanya nanti berkata ya al-mayyit yasiru turaban kan orang yang telah mati udah jadi tanah pakai fa yu'adzabu wa huwa turabun gimana ceritanya dia diazab kan dia udah jadi tanah ya kata Syekh Shalih Al-Fauzan ya naqul Allahu qadirun ala ayu adzibahu wa huwa turabun Allah yang maha mampu ya maha berkuasa untuk mengazabnya sekalipun dia udah jadi tanah ya wa qadirun ala yuhmiya alaihi turabah dan Allah yang maha kuasa untuk mengazabnya dengan membakar tanah tersebut waqad yaqulu qailun mungkin ada orang lain lagi yang mengatakan ma kullun nasi yudfanun kan enggak semua orang yang mati dikuburkan ya ba'duhum yulqa fil bahri sebagian mereka ada yang dilempar di lautan wa ba'duhum ta'kuluhu sibau sebagian mereka dimakan hewan buas ya fa kaifa ya'tihi al adabu gimana coba azab bisa datang kepada orang tadi dia ada di perut buaya, udah menyatu sama daging buaya. Menyatu di daging hiu. Dia hiu makan dia, daging dia jadi protein buat hiu. Jadi lemak. Ya, kalori yang tinggi hiu. Jadi daging dia, ya kan gitu. Faza makan daging ayam kemarin. Daging ayam di tubuh Faza apa masih berbentuk daging ayam atau dirubah jadi jadi daging Faza? Ini Faza ini punya daging, itu kalau ditelusuri itu ada ya renggina, ada daging apaan nggak jelas kan. Nah, gimana nih hewan manusia yang dimakan sama hewan buas sudah menyatu sama daging hewan, kalau dia pendosa dia kafir, gimana dia azab nih, dia azab kubur kan kita katakan kemarin alam barzakh itu kan. disebut alam kubur karena dominannya di kubur. Taibarakallahu fikum. Ya. Naqul, kita jawab. Na'am ya'tihi al-adzabu, ya pasti dia didatangi oleh azab. Fi ayyi makanin kana, di tempat manapun dia berada. Wa kadzalika ya'tihi al-malakani, demikian pula pasti dia akan didatangi oleh malaikat. Ya, dua malaikat mungkar nakir akan bertanya. Karena ini alam barzakh. Nah, wal imanu bihada huwa minal imani bil ghaib, mengimani hal ini termasuk beriman pada yang ghaib. Wa minal imani bi khabarillahi wa rasuli, termasuk di antara keimanan akan berita dari Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian halaman 191. Amma allazi ya la yu'minu bidzalik, adapun orang yang enggak beriman akan hal ini, wa ya'tamidu ala aqlihi wa fikrihi, dan hanya bertumpu bersandar kepada akal dan pikirannya, fa hadza huwa dhalalul mubin, maka inilah orang, maka inilah kesesatan yang nyata. Wa adzabul qabri wa na'imuhu da'allat 'alaihi adillatun minal kitabi was sunnah, adab kubur dan kenikmatannya ini telah ditunjukkan oleh berbagai dalil dari Quran dan Sunnah. Bal qala ulama, bahkan ulama mengatakan, innal ahaditsa mutawatiratun an Rasulillah, hadis-hadis tentang azab kubur itu telah mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kadzdzaba bil amri al mutawatir yakunu kafiran, siapa yang mengingkari hal-hal yang hadis-hadis yang mutawatir kayak begini, maka dia kafir. Ya, perkara yang mutawatir diingkari maka dia kafir. Wal mu'tazilatu la yu'minuna bima yahdusu fil qabr, orang-orang mu'tazilah tidak mengimani kepada apa yang terjadi di kubur. Ya. Kenapa demikian ni mu'tazilah? Ya, li'annahum aqlaniyun, karena mereka aqlaniyun. Ya, berpatokannya pada akal. Wa humul ladina yabnuna al-umura ala uqulihim, mereka lah yang membangun urusan agama mereka di atas akal mereka. Uisamuna adilata syar'i dhoniyatan, mereka menamakan dalil-dalil syar'i Quran hadis itu dhoniyah. Ya, dhoniyah aja. Hanya bersifat dugaan aja. Wa amma adilatul aqli indahum fahiya yakiniyatun. Adil-dil aqli, nah masuk akal apa enggak? Ah, ini baru yakin. Ini yang mereka kedepankan. Fahakada yakulun, demikianlah mereka katakan. Wa haula'i humul aqlaniyun, mereka lah orang-orang yang mengedepankan akal. Wa humul mu'tazilatu wa man saru ala nahjihim minal aqlaniyina fi hadhil usul, dan mereka lah mu'tazilah dan yang berjalan di atas manhaj mereka dari kalangan aqlaniyun di zaman sekarang ini. Wa min adillati adzabil qabri, di antara dalil azab kubur ialah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, fi qaumi fir'aun, tentang kaum fir'aun, annaru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya, ya, neraka ditampakkan kepada mereka, kepada kaum fir'aun, pagi sore. Wa yaumal qiyamati wa yaumas sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab, dan dikatakan pada malaikat pada hari kiamat, masukkan fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang paling pedih. Ya. Wa qawluhu annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan, hadza fil qabri. Neraka ditampakkan kepada mereka pagi sore itu. Ya. Sekarang mana? Wa innal lil ladina zalamu 'adaban duna dzalik, wa inna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada adab selain dari itu, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, la ya'lamun. Fa qawluhu qad 'adaban duna dzalik, maka firman Allah, ya, ada azab selain itu, maksudnya apa? Ai qalu innahu, azab selain azab neraka yaitu azab kubur. Wa qila huwa al-'adab fid dunya, ada yang mengatakan itu azab di dunia. Ma yusibuhum minal qatli was-sabyi wad-darbil jizyati wa ghairi dzalik. Wal ayatu tashmalu al-ma'nayain. Ya. yaitu hal-hal yang menimpa mereka, pembunuhan, penawanan, diambil jizyah dari mereka dan yang lainnya. Dan ayat ini mencakup kedua makna tersebut. Ya, wa qawluhu ta'ala wa lanudziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Dan kami akan merasakan pada mereka azab yang dekat sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Nah, ini mana azab yang dekat? Kata ulama, azab kubur. Mudah-mudahan mereka menjadi kedaran yang benar. Nah, ya, topik, baca topik. Thumma qala syarihu rahimallahu ta'ala, al-adabul adna huwa adabul qabri. Nah, adab yang dekat itu adalah adab kubur. Terus, wal akbaru huwa adabu yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah. Nah, wa adabul akbar wal akbaru adabu yaumil qiyamah. Adab yang besar itu adab hari kiamat, neraka. Terus, amma sunnatu fatawatiratul. Nah, fatawatarat al-ahadithu bi-ithbati adabil qabri. Adapun dari sunnah, adab kubur, maka telah mutawatir, ya, hadis-hadis yang menetapkan adab kubur. Terus, minha fis sahihi annahu alaihi salatu wassalamu marra ala qabraini faqala innahuma layu'adzaban mengazab dong, ini kan diazab. Layu'adzabani wa layu'adzabani fi kabirin amma annahu kabirun aw bala innahu likabirin la kabirun. Huruf lamnya bukan lam jarrah, ya. Terus, amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimati amma al akhiru fa innahu la yastabri'u min baulihi. وكذلك الحديث الصحيح الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعادة من أربعين أعوذ بالله من أربعين أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال wa ghairu dhalika min al adillati wa qad yushahidu ba'du an-nasi ma yahsulu min adabil qabri min ajril illati wal ibrati. Dhakara al hafiz ibn rajab fi kitabihi ahwalul quburi wa ahwalu ahliha ila yaumin nushuri dhakara ajaiba wa dhakara banu al-qayyim fi kitabihi ar-ruhu ajaiba wa qawluhu ala ma ja'at bihi al-akhbaru an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li'annama fil qabri minan na'imi wal azabi min umuril ghaibi fala nusbitu illa ma ja'a bihi ad-dalilu wala nunkiru ma ja'a bihi hadha madhhabu ahli sunnati wal jama'ati. Madhhabu ahli sunnah. Mana tadi? Kenapa tadi Pak De keselak? Hah? Ah, tua emang gitu. Yang mana tadi, dari mana topik? Amma sunnah. Hah? Amma sunnah, itu udah ya. Nah, dari sunnah mutawatir ya. Nabi SAW melewati dua kuburan, beliau bersabda, innahuma layu'adzaban. Ya, kedua orang ini, kedua kuburan ini sedang diazab. Wala yu'adzabani fi kabir, namun keduanya bukanlah diazab karena perkara besar atau dosa besar, amma annahu kabirun atau dosa besar. Aw bala innahu lakabirun. Ya. Atau memang karena dosa besar. Amma ahaduhuma fakana yamsi bin namimati. Adapun salah satu dari keduanya ini innalillah. Masih goyang.